wasahbihi wa man warah. Wa ba'd. Khotbah Islam pendengar a'azakullah dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini kita akan ikuti dan simak kembali program kajian ilmiah dengan pembahasan rutin bimbingan bahasa Arab dengan buku paduan Durusul Ghotil Arabiyah li ghairi natiqin fi hajirat kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC hafizahullah taala. Di mana alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir tengah-tengah kita di studio Roja dan bersiap untuk menyampaikan materi lanjutan di malam hari ini untuk kita semua. Tentunya di program bimbingan bahasa Arab Anda para pendengar maupun pemirsa dapat turut aktif berinteraksi bersama Ustadz maupun menjawab latihan-latihan yang akan disampaikan dengan menghubungi di layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah ikhwata Islam, segera kita akan ikuti pelajaran di malam hari ini. Kepada Ustadz kita persilahkan. Falyatafadhal masykuran. Nah, syukur mikhi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi al-jami'. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, di malam yang berbahagia ini, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana bahasa Arab adalah bahasa Al-Quranul Karim dan bahasa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahasa haris-haris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk ke pelajaran Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, pelajaran ke-25, dan sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, bahwa di Ad-Darsul Khamis wal Ishrun di pelajaran ke-25 ini di antara hal yang sudah kita pelajari adalah tentang kana. Kalimat kana, yang mana kana ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kana ketika masuk ke jumlah ismiyah sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu dan sudah kita baca beberapa latihan yang terkait dengan kana di sini. Bahwa kana ketika masuk ke jumlah ismiyah pertama menjelaskan bahwa waktunya adalah masa lampau. Yani kana di situ ada penjelasan waktu bahwa dia adalah al-madi, masa lampau. Maka terkadang kita terjemahkan kana di beberapa kalimat yang lalu atau yang telah atau yang barusan. Nah, ini sudah kita terjemahkan ketika kita menerjemahkan al-hiwar dan contoh-contoh penggunaan kana dalam al-hiwar. Sehingga semua kalimat, semua jumlah, semua kalimat yang masuk ke dalamnya kana, pertama dia menjelaskan bahwa waktunya adalah al-madi, masa lampau. Misalnya kana abi syurutiyan, misalnya kana abi syurutiyan. Kana abi syurutiyan, dulu, yani tadinya atau dulu, abi, ayahku adalah syurutiyan, seorang polisi. Dan kalimat-kalimat lain yang sudah kita baca di Al-Hiwar. Kemudian kana ketika masuk ke jumlah ismiyah, yang kedua adalah merubah al-mubtada dan merubah al-khabar. Di mana kita tahu bahwa al-jumlah al-ismiyah, unsur pokoknya adalah al-mubtada dan al-khabar. Ini sudah kita pelajari sejak awal-awal jilid kedua. Bahkan di jilid yang pertama sudah kita bahas tentang kaidah-kaidah tentang al-jumlatul ismiyah dan juga sudah kita jelaskan apa itu mubtada dan apa itu al-khabar. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul ismiyah unsur pokoknya adalah al-mubtada dan al-khabar. Ketika masuk kana, kana merubah al-mubtada dan sekaligus juga merubah al-khabar. Sebelum masuk kana, al-mubtada marfu', al-khabar juga marfu'. Yani al-mubtada'u wal-khabaru marfu'an. Al-mubtada dan al-khabar, kedua-duanya marfu'. Yani diakhiri dengan dengan harokat dhammah. Seperti misalnya, contohnya di sini adalah hamidun maridun. Misalnya, hamidun maridun. Hamid sakit. Hamidun mubtada marfu. Maridun khabar. Khabarul mubtada marfu. Ketika masuk kana, maka lihat perubahannya kana. Masukkan ke kalimat hamidun maridun, maka menjadi kana hamidun maridun. Kana hamidun maridun. Ini contoh yang ada pada latihan kedua. Kana hamidun maridun. Hamidun yang tadinya mubtada di sini ketika masuk kana menjadi isim kana. Ismu kana, isimnya kana. Bukan lagi mubtada. Hamidun maridun, sebelum masuk kana dia adalah mubtada marfu. Setelah masuk kana, ma'asyarul ikhwah, setelah masuk kana maka menjadi ismu kana. Tapi tetap dia marfu. Ismu kana marfu. Kana hamidun maridun. Lihat kalimat maridun yang asalnya maridun sekarang menjadi maridun. Karena sekarang tadinya adalah khabar milik mubtada, sekarang maridun adalah khabar kana. Khabaru kana, khabarnya milik kana. Dan di sini perubahannya adalah selain dia berubah statusnya, yang tadinya khabar mubtada menjadi khabar kana, berubah juga harakat huruf terakhirnya. Yang tadinya marfu, maridun, sekarang khabar kana mansub, maridun. Dan ini sudah kita bahas ketika kita membahas latihan kedua. Dan tidak mengapa kita sedikit merojah latihan kedua. Kita ulang kembali latihan kedua. Kita minta ikhwan studio untuk membaca latihan-latihan di latihan kedua. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke latihan ketiga di kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaAllah. Tafadhal ya akh Maulana wa akh Irham. Iqra at-tamrin ats-tsani. Tafadhal. Man yaqra? تفضل يا إلهام. التمرين الثاني. التمرين الثاني. الثاني نعم. الأول الماء بارد. نعم. Air itu dingin. نعم. الماء بارد. نعم. كان الماء باردا. نعم. Ketika masuk kana menjadi kanal ma'u baridan. Baridan. Naam. Naam. Sekali lagi ikhwan dan akhwat di rumah, silakan buka jilid kedua halaman 169. Kita sekarang sedang membaca At-Tamrin Ats-Tsani safha 169. Tafadhal, wasil ya Ilham. Ats-Tsani. Ats-Tsani al-babu maftuhun. Naam. Pintu itu terbuka. Nah, ini jumlah ismiyah. Alas kedalik. Walai. Ada al-mubtada dan ada khabar. Al-khabar. Aina al-mubtada? Al-babu. Naam. Aina al-khabar? Maftuhun. Naam. Adakhil kana? Masukkan kana. Kana al-babu maftuhan. Naam. Kana al-babu maftuhan. Maftuhan. Ahsanta ya akhi. Terjem. Kana tadi sudah kita jelaskan menyebabkan apa? Ada keterangan di sini, keterangan lama masa lampau. Jadi bagaimana terjemahannya? Pintu itu tadinya terbuka. Naam. Tolong jelaskan, mengapa sekarang apa yang terjadi ketika kana masuk ke sini? Kana jadi tadinya khobar dimasukin kana, jadi yang al-babunya isim kana. Naam, al-babu yang tadinya mubtada sekarang jadi isim kana. Isim kana. Tapi tetap marfu. Kalau kita lihat isim kana marfu. Teruskan. Maftuhan. Maftuhan. Awalnya tadi khobar. Khobar mubtada. Khobar mubtada. Marfu. Marfu. Dimasukin kana jadinya khobar kana. Khobar kana. Harokat akhirnya fathah. Harokat khobar kana mansub. Ahsan. Khobar kana mansub. Nah. Teruskan. Satu lagi ya akh. Ya akhil kirim. An-nafidhatu. Kaif? Ulang sekali lagi. An-nafidhatu. Naam. Mughlaqatun. Naam. Jendela itu tertutup. Naam. Aina mubtada? An-nafidhatun. An-nafidhatun hakadha? An-nafidhatun. An-nafidhatu ahsant. Aina al-khabar? Mughlaqatun. Mughlaqatun. Naam. Adkhil kana. Kana an-nafidhatu mughlaqatan. Lihat an-nafidha muannath. Ada sekedalik? Bala. Bagaimana kananya ketika masuk ke mubtada yang muannath? Kanat. Kanat. Ahsant. Kanat nafidhatu. Kanatin. Oh, kanatin nafidhatu. Nafidhatu. Anna. Panjang. Naam. Kanatin nafidhatu. Maratan thaniya, ya akhi. Kanatin nafidhatu. Mughlaqatan. Mughlaqatan. Naam. Sekarang bagaimana terjemahannya? Jendela itu tadinya terbuka. Nah, tadinya tertutup. Nah, kebalikannya. Ahsan. Barakallahu fiik. Syukran ya akhir kirim. Tafadhal ya Maulana. Rabi al-khamis as-sadis. Wa anta ya Abu Abdullah ba'da hadha as-sadis as-sabi' as-thamin insyaallah. Da'la as-sabi' as-thamin at-tasi' insyaallah. تفضل يا الرابع الرابع بالعين الرابع الرابع نعم هاشم مدرس نعم هاشم adalah seorang guru نعم كان هاشم لا لحظة هاشم هنا مبتدا أليس ذلك بلى أستاذ أين الخبر مدرس مدرس أدخل كان تفضل كان هاشم مدرسا كان هاشم مدرسا نعم ترجم اولا tadinya Hashim adalah seorang guru نعم atau dulu Hashim seorang guru nah maknanya yang penting dia menunjukkan masa lampau نعم teruskan Hashimun ba'da dukhuli kana setelah masuk ke kana madza yakun jadi apa sekarang ini kedudukannya berubah menjadi isim kana. Naam. Yani qabla dhalika mubtada, sebelum itu jadi mubtada wa wal an ba'da dukhuli kana yakun isim kana. Ismu kana. Ahsant. Ismu kana mansub wala majrur? Marfu. Ahsant. Mudarrisan? Bayyin. Khabar kana. Sad. Khabar kana. Nah, qabla dhalika ma huwa? Qabla dukhuli kana madha yakun? Khabar mubtada. خبر مبتدا والان خبر كان مجرور لذلك منسوب احسنت واصل الخامس الرجل نصراني نعم الرجل نصراني pemuda laki-laki itu adalah seorang nasrani نعم اين المبتدا الرجل الرجل والخبر نصراني نصراني احسنت أدخل كان كان الرجل نصرانيا كان الرجل نصرانيا أحسنت dulu laki-laki itu adalah seorang nasrani نعم أحسنت والرجل هنا بعد دخول كان ماذا يكون يا أخي الكريم اسم كان سيد. اسم كان مرفوع مرفوع نصرانيا خبر كان نعم كان خبر المبتلى الآن يكون خبر كان أحسنت السادس نعم الأخير الجو بارد نعم udaranya dingin نعم كان الجو باردا كان الجو باردا أحسنت tadi udaranya dingin نعم أحسنت السابع والثامن أنت يا إلهام أنت التاسع والعاشر أنت يا مولانا نعطي فرصة لأبو عبد الله ليستريح أولا ثم نعطيه إن شاء الله أسئلة تفضل يا السابع نعم السابع كل بالعين السابع أحسنت المدير جالس في غرفته نعم ترجم مدير duduk di ruangannya نعم Al-Mudir huna. Ma man al-Mudir? Kepala sekolah. Nah. Tafadhal. Adkhil kana. Kana al-Mudiru jalisan fi ghurfatihi. Naam. Kana al-Mudiru jalisan fi ghurfatihi. Naam. Tidak ada pengaruh ke fi ghurfatihi. Alas kadalik? Bala. Setelah sebelum masuk ke anak maupun setelah masuk ke anak tidak ada perubahan di fi ghurfatihi. Yang perubahan di mana? Al-mudir dan jalisan. Al-Zalik al-mudir yakun khabar kana. Sahih khabar kana? Isim kana, jalisan khabar kana. Wasil. Al-Thamin. Hadhihi as-sa'atu rakhisun. Rakhisun atau rakhisatun? Rakhisatun. Naam. Maratan thaniya. Hadhihi as-sa'atu rakhisatun. Naam. هذه الساعة رخيصة. ترجم أولا. Ini jam yang murah. Nah. Kanat as-sa'atu. هذه jan. Jan hilang. Kanat هذه الساعة رخيصة. Nah. Tadinya jam ini murah. Nah. Sekarang ketika masuk kanat. Kanat hadhihi as-sa'atu rakhisatan, mana isim kana? Hadhihi as-sa'ata. Dua-duanya. Hadhihi as-sa'ata atau hadhihi as-sa'atu? Sa'atu. Hadhihi as-sa'atu. Dua-duanya. Hadhihi dan as-sa'atu. Naam ya Maulana. Ajib. Kanat hadhihi as-sa'atu rakhisatan. Aina ismu kana? Ilham yaqul hadhihi as-sa'atu. Dua-duanya. هذه دنا الساعة صحيح؟ نعم كل بصوت مرتفع لا تخاف هذه أحسن هذه اسم كان الساعة ماذا يكون؟ أبدية بدل أحسنت أين خبر كان؟ رخيصة أحسن. شكرا يا إلهام جزاك الله خير ائتي لي مولانا التاسع والعشر التاسع عمر رجل غني نعم عمر adalah seorang laki-laki yang kaya أحسنت كان عمر رجلا غنيا نعم أحسنت كان عمر رجلا غنيا نعم ترجم dulu عمر adalah seorang laki-laki yang kaya نعم أين اسم كان إذن عمر عمر وخبر كان رجلا رجلا غنيا ما إعرابه نعت نعت نعت لي رجلا رجلا نعم رجلا منصوب غنيا منصوب أحسنت العاشر عمنا مدير مدرسة نعم paman kami adalah kepala sekolah نعم أين مبتدأ؟ عمنا مدير مدرسة أين المبتدأ؟ عمو عمو نعم نا ضمير نحن هنا بعد عمو ما هو؟ ما إعرابه؟ مضاف إليه عمو مضاف نا مضاف إليه أين الخبر؟ مدير مدير مدرسة لماذا يا مجرور؟ مضاف إليه مضاف إليه أدخل كان يا أخي الكريم كان عمنا مدير مدرسة أحسنت كان عمنا مديرا شوفوا يا إخوان أنتم رياد مدير يكون مديرا الآن نعم ترجم dulu paman kami adalah seorang kepala sekolah. Naam. Yani mudiru kana qabla dukhul kana yakun khabar. Alas kedalik? Balasat. Wa ba'da dukhul kana yakun madha? Yakunu khabar kana. Wa dhalika mansub mudira. Yani qabla dhalika mudiru wa ba'da dukhul kana yakun mudira. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna. Madrasatin لا يتغير يعني مضاف إليه سواء كان بعد دخول كان أو بعد قبل دخول كان فأنتم نعم kemudian di sini ma'asyar ikhwah di sini ada keterangan penjelasan secara teori yang sudah kita jelaskan tadi Hamidun talibun Hamidun mubtada talibun khabar Ketika masuk kana, kana hamidun taliban. Sehingga hamidun di sini sekarang menjadi ismu kana. Taliban khabar kana. Nah. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Baik. Naftah al-majal il-mustami'in wal-musyahidin. Tafadhal ya Abu Zafar. Baik, khatulis salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada. Silakan bagi anda yang ingin terhubung di malam hari ini dan dapat berlatih di kesempatan ini dengan menghubungi di layanan telepon 0218236543. Dan anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat pula mengirimkan pertanyaan anda ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba angkat untuk penelpon pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Om Abdullah dari Solo ini namanya. Nah, masyaallah. Nah, sadah. Wa sahlan wa marhaban biki ya Om Abdullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Tafadhal ya, tafadhal ya Om Abdullah. Iqra'i min rakam al-awwal hatta al-khamis. Mungkin? Kita berikan 5 nomor. Karena ini kita anggap sudah kita baca di pertemuan lalu. Naam. Tafadhal. Awal. Naam. Mana tadi sudah terjemah? Tidak perlu terjemahkan lagi ya Umar Abdullah. Langsung saja al-ma'u baridun kemudian masukkan kana. Naam, tafadhal. Tafadhal. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u baridun. Kana ma'u baridan. Kana al-ma'u baridan. Wasili. Asali ababu maftuhun kana babu maftuhan kana albabu maftuhan. Naam. Asali. Asali. Naam. Tidak kelihatan Ustaz. Tidak kelihatan. Umu Abdullah ra'iti min al-tilfaz yani. Iya. Ras, khalas. Rakam salis. Naam, al-salis. Ana sidatu ma'buluk mughlaqatun. Naam. Kana til nafidatu mughlaqatan. Maratan tsaniya ya umma. Kana til nafidatu mughlaqatan. Naam, kanat di sini pakai ta, kanat. Naam. Rabi Hashimun mudarrisun. Naam. Kana Hashimun mudarrisan. Kana Hashimun mudarrisan. Al-akhir, al-khamis. Al-Rajulu Nasraniyan. Kana Al-Rajulu Nasraniyan. Ahsanti. Barakallahu fiik ya Umm Abdullah. Wa jazakillah khair. Wa zadakillahu hirsan wa ilman nafi'an insyaAllah. Amin. Rasikum barakallahu fiik. Saya kumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Salat Rabung. Ummu Abdullah di kesempatan malam hari ini. Baik Ustaz, berikutnya kita kembali berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung sebagaimana di penelpon pertama tadi. Ummu Abdullah dari Solo, silakan. Kita sapa kembali. Halo. Naam. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Mawardi dari Lombok ini, Lombok Tengah. Dari Lombok. Masya Allah. Bapak siapa tadi? Pak Mawardi. Pak Mawardi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Mawardi. Iya. Warahaban bikum. Masya Allah. Baru pertama kali sepertinya Pak Mawardi telepon. Baru pertama kali. Nah, mau ikut baca Pak Mawardi? Nah. Alhamdulillah. Ada bukunya? Ada. Kita tampilkan di televisi kalau begitu. Silakan, ya. Alhamdulillah. Ya. Kelihatan Pak Mawardi? Belum. Bagaimana sekarang? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah? Nah, Pak Mawardi nomor 6 dan nomor 7. Oh iya. Silakan. As-sadis was-sabi'. Ya, as-sadis. Nah. As-sadis ya? Nah. Ya, al-jawu baridun. Al-jawu baridun. Naam. Masukkan kana. Ya. Kana al-jawu baridan. Kana al-jawu baridan, masyaallah, masyaallah. Teruskan. As-sabi'. Ya. Al-mudiru jalisu fi ghurfatihi. Naam. Ada khair kana. Kana al-mudiru jalisan fi ghurfatihi. Naam. Tidak keberatan kalau sampai nomor 10, Pak Mawardi? Ya, boleh. Tafadhal. As-sabi'. Hadhih. Afan, as-thamin. Naam. Ya. Tafadhal. Hadhih nomor 3. As-thamin. Betul, betul sekali. Teruskan. Ya. Hadhih as-sa'atu rakhisatan. Naam. Masukkan kana. Kana hadhih as-sa'atu rakhisatan. Kanat atau kana? Kanat hadhih as-sa'atu rakhisatan. Nah, suaranya kurang begitu jelas, Pak Mawardi. Kananya pakai tak tidak di belakangnya? Kanat hadhih as-sa'atu rakhisatan. Nah, pakai tak, tafadhal. Teruskan. Ya. Tasi'. Tasi'. Ya. Umarun rajulun ghaniyan. Sekali lagi, mana tuan ya, Pak Nurdi? Ya. Umarun. Umarun wala Umaru. Ghaniyan. Ya. Umarun rajulun ghaniyan. Umaru, tidak bukan Umarun. Dia ra'nya hanya dhammah saja, bukan dhammatain. Naam. Sekali lagi. Oh ya. Ya ya. Ya ya. Umaru rajulun ghaniyan. Naam, masukkan kana. Ya. Kana Umaru rajulan ghaniyan. Naam, rajulan ghaniyan. Ahsant. Ya. Terakhir, al-ashir. Ya. Ya. Al-ashir. Amuna mudirun madrasatin. Mudirun wala mudiru. Ya. Nah, dengarkan yang di gagang telepon saja, Pak Mawardi. Nah, dengarkan yang di gagang telepon saja, yang di televisi. Oh, iya. Itu ditinggalkan, dengarkan di gagang telepon. Oh iya. Mudirun atau mudiru? Mm-hmm. Oh iya. Amuna mudiru madrasatin. Naam, mudiru madrasatin. Naam. Masukkan kana. Kana amuna mudiru madrasatin. Sekali lagi, Pak Mawardi, sekali lagi. Kana mudiru madrasatin. Sekali lagi, kana. Kana kana amuna mudiran. Mudiran atau mudira? Kana amuna mudiran madrasatin. La, la, mudira, laisa mudiran, wa innama mudira. Bukan mudiran, tapi mudira ya. Dengan fathah saja, madrasatin. Sekali lagi, Pak Mawardi. Ya. Kana amuna mudira madrasatin. Naam, naam, naam. Cukup, cukup. Syukuran. Naam. Syukuran wa jazakallahu khair, Pak Mawardi. Ditunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Pak Mawardi ya, dari Lombok yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiik dan ditunggu di latihan-latihan berikutnya. Naam, berikutnya kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Naam, kita lanjutkan di tamrin berikutnya. Selesai sudah at-tamrin ats-tsani, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Siapa ikhwan? At-tamrin ats-tsalits di sini perintahnya adalah iqra'il mithalaini thumma adkhil la yazalu 'ala al-jumal al-atiyati 'ilman bi anna la yazalu min akhawati kana 'ilman bi anna la yazalu min akhawati kana. Kita terjemahkan iqra'il mithalain, mana iqra'il mithalain? Bacalah dua contoh. Thumma adkhil. Kemudian masukkan. Kemudian masukkan. Qarribal mikrofon huna ya Ilham. Laisa huna wa innama huna. Naam. Thumma adkhil. Ma makna thumma adkhil? Kemudian masukkan. La yazalu. La yazalu. Kalimat la yazalu 'alal jumalil atiyah. Ke dalam jumlah. Kalimat-kalimat berikut ke dalam kalimat-kalimat berikut ilman ketahuilah bi anna la yazalu min akhawatikana. Ketahuilah bahwasanya la yazalu min akhawati termasuk saudari-saudarinya kana. Ini apa konsekuensinya ketika kita mengetahui bahwa la yazalu min akhawatikana? Ya'malu amala kana. Konsekuensinya karena dia min akhwati kana, ya'malu amala kana. Dia berpengaruh sama seperti pengaruhnya apa? Kana, ke jumlah ismiyah. Sama, sama. Dan alhamdulillah ada dua contoh di sini. Tafadhali qra' ya maulana. Al-mithal awal anta taqra' ya maulana. Wa anta ba'da hadha al-mithalu thani ya ilham. Tafadhali ya maulana. Ibrahimu. Naimun. Naam, tarjim. Ibrahim tidur. Naam. La yazalu Ibrahimu naiman. Naam, la yazalu Ibrahimu naiman. Apa maknanya sekarang? Ibrahim masih tidur. Ibrahim terus menerus? Terus menerus tidur. Naam, terus menerus tidur. Nah, ya kan? La yazalu artinya? Terus menerus. La yazal, yani. Dan di sini maka Ibrahim di sini lahdha ya Maulana Ibrahim kana mubtada'an. Ada sekedalik. Wal'an yakunu ismu kana. Ada sekedalik. La, alaysa ismu kana. Ismu la yazal. Nah, intahayna min kana. Na'iman. Khabar. La yazal. Nah, bukan khabar kana tapi khabar. La yazal. Karena sekarang sudah bukan lagi kana tapi. La yazal. Tapi polanya sama. Huwa. Ada sekedalik. Balas. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna insyaAllah. Ya Aba Abdillah, fahimta insyaAllah? InsyaAllah. Allah yusahil umurakum insyaAllah. Al-mithalu thani. Tafadhal ya Ilham. Aminatu na'imatun. Naam. Ma mana aminatu na'imah? Aminah tertidur. Naam. Aminah tidur. Aminah tidur. Naam. Masukkan la yazalu. Bagaimana? La tazalu aminatu na'imatun. Sekali lagi. Na'imatan. Naam. Maratan thaniya. La tazalu. La tazalu aminatu na'imatan. Naam. Terjemalan. Aminah terus menerus tidur. Terus menerus tidur. Naam. Di sini apa yang berbeda dengan yang sebelumnya? Lihat. Kalimat la yazalu. Sekarang di sini la tazalu dengan ta. Yani qabla hadha bil ya la yazalu wal an huna fil mithal tsani bit ta la tazalu. Limadha kadhalik? Kenapa begitu? Karena aminah muannas. Karena ismu la yazalu muannas. Kadhalik? Idzan lihat kalau begitu jangan pakai la yazalu tapi pakai la tazalu. Sama seperti kana. Kana untuk muzakkar. Kadhalik? Untuk muannas? Kanat bi ziyarat ta'at ta'anis. Wahuna kadalika al-ya' yani ba'a lil muzakkar hadha al-ya' la yazalu al-muzakkar. Nah, lil muannas la tazalu. Fahimtum? Fahimna insyaAllah. Iqrar rakam al-awwal wa anta thani. Anta al-awwal ya maulana wa anta thani. Thumma naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal. Bismillah. Al-awwal هشام عزب. نعم. أين المبتدأ؟ هشام. أين الخبر؟ عزب. عزب. ترجم. هشام adalah seorang bujangan. نعم. لجang. نعم. بujangan. لا بس. خير إن شاء الله. هشام أو إلهام هنا. هشام ها؟ نعم. هشام. نعم. ليس إلهام سني. أدخل لا يزال. لا يزال. Hishamun azaban. Naam, la yazalu Hishamun azaban. Ahsant. Terjem. Hisham terus menerus seorang bujang. Naam. خير إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. الثاني تفضل يا ما إرهام تفضل. الثاني إلهام. الثاني. نعم. المدرس جالس عند المدير. نعم. Guru itu duduk di sebelah mudir. Di sebelah mudir, yani maksudnya di dekat dengan al-mudir di ruangannya. Di ruangannya. Faham tak? Faham. Tafadhal. Adkhil la yazalu. La yazalu mudarrisu. Alif lam jangan ditinggal. La yazalul. Naam. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Naam. Fahimtum? Fahimna. Naam. InsyaAllah. Baik. Sahlun insyaAllah. Sahlun. Nafta al-majal lil-mustamil al-mushir. Tafadhal ya. Abdul Ghafar. Naam. Baik, khawatir sama pendengar dimanapun Anda berada, dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini. Di kesempatan atau Anda yang ingin menjawab latihan-latihan di kitab Lurus Lugha ini, silakan dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam, sudah terhubung nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Hana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi, Umu Hana. Nah, silakan Umu Hana. Ada bukunya Umu Hana? Ada, Ustaz. Silakan. Berarti sekarang nomor Al-Thalith. Nah, tafadhali. Al-Thalith. Ahmadu maridun. Nah, terjem. Ahmad sedang sakit. Nah, masukkan la yazal. La yazalu Ahmadu maridan. Maridan wala maridon. Maridon. Nah, botnya. Mohon sekali lagi diulang. Mohana. La yazalu Ahmadu maridon. Maridon, ahsant. Teruskan. Al-Rabi. Al-Rabi. Al-Jawharun. Nah. Udara ini sangat panas. Nah, udara panas. Udara cuaca panas. Nah. La yazalu jawharun. Harun. Hanya ada panjang. Naam. Sekali lagi mau. La yazalu jawharun. Naam, ahsan. Harun. Naam. Harun. Al-khamis. Al-khamis. Al-maktabatu mughlaqatun. Naam. Perpustakaan tertutup. Naam. La tazalu. Naam, ahsanti. Karena di anna huna ismu la yazalu mu'annas. Ada sedarik? Naam, Ustaz. Maratan thania. La tazalu maktabatu mughlaqatan. Ahsanti. Tidak keberatan kamu kalau semuanya sekalian. As-sadis wa sabi' tinggal dua lagi. InsyaAllah, Ustaz. Tafaddali. As-sayyaratu jadidatun. Naam. Mobil itu baru. Naam. La tazalu sayyaratu jadidatan. Naam. La tazalu. Naam. Di mana la tazalu bukan la yazalu? Kamu? Karena li'annahu mu'annas, Ustaz. Apa yang mu'annas? As-sayyara. Li'anna as-sayyarata mu'annas. Ahsant. As-sabi'. As-sabi'. Hamidun ghaibun. Naam. Hamid hilang ya, Ustaz? Izin. Ghaibun, nah, absen. Absen. Naam. Bukan hilang. Nah. Absen, tidak hadir. Nah, tidak hadir. Ahsanti. Hamidun ghaibun. Naam. La yazalu Hamidun ghaiban. Naam. Ghaiban di sini sekarang mada yakun? Apa jadinya sekarang, Umu? Khabar, Ustaz. Khabar apa? Khabar la yazalu. Hamidun? Hamidun mubtada. La, hamidun ketika sebelum masuk la yazal mubtada. Setelah masuk la yazalu jadi apa sekarang? Jadi Ismu? Ismu tazalu. Ismu la yazalu. Ahsanti. Syukran. Syukran ya Ummahana. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Hana yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Bekasi. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Nah, sepertinya tamrin ats-tsalits sudah cukup. Ini hanya pengulangan terkait dengan kana. Maka langsung kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Tidak mengapa ya, Wan, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Nah. Karena kana dan la yazalu sama, sama. Pelajaran ini sama, hanya saja perubahannya yang tadi pakai kana sekarang pakai la yazalu, itu saja. Di sini at-tamrin ar-rabi' yaqul huna, disebutkan di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali, ikhwan? Perhatikan apa yang berikut. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada daftar, ada tiga daftar daripada isim, baik yang marfu' maupun yang mansub maupun yang majrur. Antum lihat di sini, ikhwan, ada tiga contoh. Indana thalathatu amthilah. Al-marfu, contohnya misalnya dakhala zamiluka. Mana dakhala zamiluka? Telah masuk kawanmu, atau kawanmu telah masuk. Di sini perhatikan, mana isim yang marfu di sini? Kalimat zamilu. Di sini yang jadi fokus contohnya adalah di kalimat atau di kata zamilu. Dia marfu bidhammah. Antum lihat di belakangnya ada dalam kurung dhammah. Harakat dhammah. Ini maksudnya zamilu di situ marfu. Marfu dengan dhammah. Faham tum? Nah, lihat contoh di bawahnya. Ja'a abuka. Antum lihat. Ja'a abuka. Mana ja'a abuka? Telah datang ayahmu. Telah datang ayahmu. Sebelumnya, di contoh pertama, dakhala zamiluka. Zamilu, mengapa di situ marfu? Man ya'rif? Ma i'rabuhu ya ikhwan? Dakhala zamiluka, telah masuk kawanmu. Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada apa? Unsur pokoknya ada fi'l. Fi'l dan fa'il. Nah. Dakhala al-fi'l. Alas kedalik? Bala. Zamilu? Fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il marfu. Alas kedalik? Bala. Nah, marfu'nya zamilu dengan apa di sini? Bi'harakat dhammah. Nah, alamatu rafa'ihi ad-dhammah. Tanda marfu'nya adalah? Dhammah. Tapi lihat ketika dirubah menjadi kalimat lain, ja'a abuka. Mana ja'a abuka? Telah datang ayahmu. Ayahmu di sini, abuka di sini apa posisinya? Ma'i arabu? Marfu. Ma'i arabu. Sebelum kita bilang marfu. Oh. Fa'il. Ada sekitarik? Fa'il. Ini jumlah fi'liyah. Fi'il dan? Fa'il. Fa'il. Nah. Rokizu ya, ikhwan. Konsentrasi ya, ikhwan. Ilham. Abu Abdullah. Maulana, konsentrasi. Nah. Ja'a abuka. Abu huna fa'il. Ada sekitarik? Bala. Wal fa'ilu mansub. Marfu. Hah? Al fa'il? Marfu. Marfu. Walaysa mansub. Tapi lihat di sini. Mansubnya kalimat abu. Bukan dengan dhammah. Tapi dengan? Al-wawu. Kalimat abun. Ketika dia dalam kondisi marfu. Dan setelahnya adalah dhamir. Setelahnya apa ya, Siwan, di sini? Dhamir. Selama bukan dhamir al-mutakallim al-mufrad. Selama bukan dhamir al-mutakallim al-mufrad. Dengar baik-baik. Setelahnya dhamir apa ini? Al-mukhatab. Ka, anta. Ada sekedalik? Belasa. Maka di sini abu, abun menjadi abu. Marfu'nya apa ini? Tanda marfu'nya? Bilwawi. Naam. Tanda marfu'nya sekarang dia adalah al-waw. Begitu pula kata di bawahnya. Iqra' ya Maulana. Qala akhuka telah berkata saudara saudaramu. Naam. Berkata saudara. Akhu di situ marfu, arsi dalik. Ma i'rabuh? Apa i'rabnya di sini? Fa'il. Fa'il. Fa'il. Dan lagi-lagi marfu'nya bil wow. Bil waw. Kalau kali kata zamilu marfu'nya dengan dhammah. Tapi kalau untuk kata abun dan akhun, jika dia diidhafahkan ke dhamir selain dhamir mutakallim, dengarkan. Jika dia diidhafahkan ke dhamir bukan selain dhamir al-mutakallim, dhamir mutakallim apa saja? Ana dan nahnu. Nahnu. Selama tidak diidhafahkan ke dhamir al-mutakallim al-mufrad. Al-mutakallim al-mufrad yang mana? Ada dua, ana nahnu. Yang mana ana yang mufrad? Ana. Selama tidak diidhafahkan kepada dhamir al-mutakallim al-mufrad, maka dia marfu'nya dengan waw. Abuka, apa di situ dhamirnya? Setelah abu al-mukhatab. Lazalik? Selama bukan dhamir mutakallim al-mufrad, ana, dia marfu'nya dengan waw. Kelihatan jelas waw di situ. Paham, Tom? Nah, diterusnya waw. Antum gerubah dengan huwa sama. Nah, ja'a abun tambah huwa. Ja'a abuhu. Lihat. Ja'a abuhu. Sama. Mau diganti abuka atau abuhu sama. Ganti dengan nahnu. Jadi bagaimana? Ja'a abuna. Abuna. Tapi ketika jadi dengan ana bagaimana? Ja'a abi. Bawanya kelihatan tidak? Bawanya kelihatan tidak? Yes. Tidak. Berarti selain dhamir al-mutakallim al-mufrad, dia marfu'nya dengan al-waw. Faham, Tum? Faham. Pokoknya selain ana, mau huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, marfu'nya dengan waw. Begitu pula dengan dhamir al-mutakallim al-jama' nahnu, sama. Faham, Tum? Tapi ketika digabung, diidhafahkan dhamir mutakallim al-mufrad, ana, jadi apa? Abi. Abi. Wawnya kelihatan? Tidak. Faham, Tum? Tidak. Sekarang bagaimana dalam kondisi mansub? Iqra' ya Maulana Wasil.